Lampunya matiin dong, hijau, merah. Dia menelpon meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersama. Ku takut terulang masa lalu, karena dia bekas pacarmu. Gitar, ada apa dengan gitar tadi? Gitar yang mana nih, Mak? Ya, puas interlude. Coba. Kenapa lu barusan lapar? Bang Tony kenapa? Hah? Kesian kan ada... Improv, katanya improv. Enggak kesian. Improv mana? Iya, Mai. Gue juga enggak banget. Nah. Kesian Bainul pas nada tinggi tadi kurang duduk. Ya. Pas... Yang mana? Ini beda, ini beda. Eh, orang ngomongin gitar, Ranzi. Lu mah ya. Udah gitu jahat banget tau gak? Masa si kendang itu gini, gak mau kendang gini-gini. Itu lu jahat sih, dia. Itu gara-gara ngatain itu, gitarnya. Iya, masa aku mau digini-giniin. Padahal musiknya udah bagus banget. Tapi Mbak Inul puas. Aku puas banget. Ih, keren. Oh iya, malam hari ini keren banget. Terima kasih. Makasih ya, Mbak Inul ya. Terima kasih banyak. Okay. Langsung nyanyi.